Manis kenangan selalu terbayang-bayang, hatiku menanggung rindu. Tanpa pesan, tanpa sebab, engkau pergi tinggalkan aku merana. Ku coba untuk wajahku selalu terbayang. Ku ingin izin Nusa dan bangsa, tiga ku mencari, tiga hatiku sunyi. Nafas pun panjang, kalaulah punya pacar hitam, walau hari panas, senyum senang. Jangan pandang remeh, pandang ringan, hati-hati hidup di dunia. Jangan pandang remeh, pandang ringan. Saya menyanyi bukan sembarangan. Semangat aku bagai burung bisaya yang di seberangi agar dapat lupakan dirimu. Namun apa daya, aku manusia gagal menghapus kenangan lama. Hanya satu usahakan mati. Yang tulus dan suci.